Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan. Wa fi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nufsi thana'an alaika anta kama athnayta ala nafsik. Falakal hamdu walakal syukru ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi al-muttahharin wa ashabihi tayyibin وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا علمنا التأويل وفقهنا في الدين ارزقنا يا ربنا فهم النبيين وحفظ الملائكة المقربين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وحصرنا يوم القيامة مع زمرة حبيبك سيدنا محمد وأدخلنا الجنة معه ارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت وشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para orang tua kami, saudara-saudari, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pagi ini kita bisa melanjutkan belajar kita untuk semakin kenal pada ajaran Allah, syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melalui firman-firman Allah, dengan kita belajar merenung dibimbing oleh para ahli tafsir tadabbur Al-Qur'an, yang merupakan kewajiban bagi seorang hamba untuk merenungi Al-Qur'an, yang Al-Qur'an adalah lautan ilmu. Dan pemahaman kepada Al-Quran akan Allah berikan kepada siapapun yang rindu untuk faham. Yang rindu untuk faham, biarpun orang itu tidak faham bahasa Arab. Sehingga kuncinya adalah bagaimana kita mengagungkan Al-Quran, muliakan Al-Quran, rindu kepada Al-Quran, meyakini itu kalam Allah, maka nanti akan diberi oleh Allah pemahaman di hati kita. Yang kadang pemahaman itu hanya ada di dalam hati, tidak bisa diucapkan dengan lidah kita sendiri. Menjadikan seorang hamba semakin kuat imannya, pemahaman dirasakan oleh hati seorang ibu, seorang bapak membaca Al-Quran. Dan itu juga yang diajarkan oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, untuk mengukuhkan keimanan, menguatkan keimanan, bukan dengan dialog falsafah, bukan dengan dialognya ahli mantek, akan tapi hanya menyebut nama Allah, berzikir, membaca Al-Quran, itu menyucukkan hati. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, dengan baca Al-Quran Allah akan berikan hati ketenangan, membaca zikir Allah akan berikan hati ketenangan. Dan juga disebutkan dalam Al-Quran, innamal mu'minun alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Jadi saat disebut nama Allah bergetar, getaran yang maknanya adalah hati selalu menggetarkan. Akan tapi ada getaran-getaran di situ adalah karena kekotorannya, sehingga menghantarkan anggota tubuh untuk melanggar Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi jika hati itu bergetar dengan firman Allah, dengan zikir kepada Allah, maka getaran hati itu akan menjadikan anggota tubuh itu bergetar dan bergerak untuk sesuatu yang Allah ridhai. Maka perbanyaklah membaca Al-Quran, perbanyaklah berzikir, khususnya di bulan mulia seperti ini, di bulan Ramadan, dan jadikan itu wirid kesehari-harian, wirid kesehari-harian yang tidak pernah kita tinggalkan. Baik, kita lanjutkan. Kita sudah sampai kepada firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqatil fi sabilillah. La tukallafu illa nafsak. Wa harridil mu'minina 'asa Allah an yakuffa ba'sal ladzina kafaru. Wallahu ashaddu ba'sa wa ashaddu tankila. من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. Ayat perintah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam berjuang. Di dalam berjuang, di dalam berjihad, di dalam membela kebenaran, Nabi diperintahkan oleh Allah, faqatil fi sabilillah, berjuanglah engkau di jalan Allah wahai Muhammad. La tukallafu illa nafsak, engkau tidak diwajibkan kecuali untuk dirimu sendiri. Engkau tidak diwajibkan untuk berjuang dan berperang kecuali untuk dirimu sendiri. Di sini ada beberapa faedah yang dihadirkan oleh para ulama. Semua ulama harus sadar bahwa dia adalah penerusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia punya tugas untuk menyampaikan kebenaran, mengajak orang lain kepada kebaikan. Akan tapi ketahuilah bahwa kebaikan-kebaikan itu tidak boleh dilupakan bahwasanya pertama dan paling utama adalah dia sendiri. Urusan berjuang dan peperangan, Nabi adalah kekasih Allah. Allah bisa memberikan kemenangan tanpa pasukan sekalipun. Itu yang ditanamkan, itu yang diberikan Allah keyakinan kepada Nabi. Sehingga dengan berkurangnya pasukan tidak boleh menjadikan seorang Nabi itu gentar. Dengan sedikitnya bekal pun tidak ada, tidak boleh seorang Nabi itu gentar. Bahkan jika tidak ada pengikut pun tidak boleh seorang Nabi tidak berperang. Seolah-olah mengatakan begini, kamu jangan terpengaruh dengan mundurnya manusia-manusia itu. Sebab apa? La tukallaf illa nafsak. Yang mendapatkan tugas berjihad adalah engkau. Engkau terlebih dahulu, sudahlah. Akan tapi ada pun urusanmu dengan orang yang beriman, dengan orang-orang lain. Harridil mu'minin, ajak mereka, himbau. Harridil mu'minina wahai Muhammad, ajak mereka, orang-orang yang beriman itu. Harridil mu'minin, ajak mereka, orang-orang beriman. Asallahu. Nah, semoga dengan itu semuanya, dan Allah tahu kemenangan bukan dari pasukan, akan tapi dari Allah. Asallahu. Semoga dengan itu semuanya Allah yakuffa, akan menghentikan ba'sal ladzina kafaru, bencana-bencana kekalahan dari orang-orang kafir. Artinya, ajaklah mereka-mereka orang yang beriman untuk bergabung denganmu dalam berjuang. di dalam berperang. Semoga dengan itu, tapi kalau asa dari Allah tidak ada harap lagi. Kalau sudah yang ngomong Allah itu pasti terjadi. Kalau bagi kita asa itu adalah harapan. Artinya Allah mengatakan barangkali dengan itu, artinya pasti. Tidak ada yang bisa menghalangi kehendak Allah. Kalau Allah ingin memenangkan sekelompok kaum, pasti akan menang. Artinya dengan pasukan yang kau bawa, orang-orang yang kau sertakan bersamamu dalam berjuang itu, semoga dengan itu semua Allah akan berikan kemenangan. Sehingga kau akan terjauhkan dari ba'sal ladzina kafaru, dari kekalahan, bencana, penindasan, kekerasan dari orang-orang kafir itu. Wallahu asyaddu ba'sa wa asyaddu tankila. Allah lebih pedih dengan hukumannya, lebih pedih dengan balasannya, lebih pedih dengan siksanya. Di sini ada faedah-faedah. Yang pertama itu tadi, hendaknya penerus para nabi pun lihat punya prinsip, harus meyakini bahasanya aku harus berjuang terlebih dahulu. Kemudian dan juga harus meyakini bahasanya kemenangan hanya Allah yang memberi. Tidak boleh gara-gara tidak ada yang membelanya lalu mengatakan wah gimana nanti? Bagaimana? Akan tapi pun demikian, Allah mengajak, menyuruh untuk membesar, memperbesar kekuatan lahir dan pasukan-pasukan untuk bisa berjuang dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang semoga dengan itu kemenangan akan dimunculkan oleh Allah. Nah ini, Allah Subhanahu Wa Taala membuat cara seperti itu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk pendidikan bagi orang-orang kafir, pendidikan bagi orang-orang kafir, sekaligus orang yang beriman, pendidikan bagi orang-orang kafir, pendidikan orang kafir. Kalau orang iman jelas belajar bahwasanya tidak boleh mengandalkan kekuatan, sebab terjadi banyak peperangan lebih kecil akan tapi ternyata dimenangkan oleh Allah, dan pasukan yang besar pun dikalahkan oleh Allah. Jadi haridil mu'minin ini adalah perintah Allah kepada Nabi untuk mengajak. Tapi jangan sampai di saat kaum mu'minin itu menjadi yang yatakhallaf, menjadi banyak mundur seperti terjadi di perang Uhud. Karena ulahnya sang munafik Abdullah bin Ubay bin Salul. Kemudian pada mundur lalu patah semangat. Oh tidak. Kemenangan harus yakini dari Allah. Akan tapi Allah membuat seperti itu adalah juga untuk pukulan bagi orang-orang kafir. Allah bisa menolong kepada hamba yang dicintainya dengan cara yang tidak dilihat. Akan tapi kalau kemenangan diberikan Allah dengan itu semuanya, maka musuh-musuh Allah akan berkata ini kebetulan saja kayak begini. Contoh Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah kan bisa saja menghalangi Namrud untuk menangkap Nabi Ibrahim agar tidak dibakar. Tapi kenapa oleh Allah diserahkan Nabi Ibrahim kepada Namrud kemudian dibakar? Bahkan Namrud dan pasukannya pun diperkenankan oleh Allah untuk mengumpulkan kayu bakar. Sampai Nabi Ibrahim masuk ke dalam api dan api dinyalakan. Akan tapi ini ada hikmah yang luar biasa. Agar tampak. Di sini Allah ingin menampakkan, namanya mukjizat. Sehingga di saat membakar Nabi Ibrahim ada kejadian kayak begitu, mukjizat, sehingga apa? Hati-hati. Manusia yang berpikir juga hati-hati, dan otak manusia, akal-akal mereka berpikir, di mana kok bisa begini? Kok tidak seperti biasanya? Nah, itu adalah pembuka. Ini membuka dari Allah untuk membuka iman orang-orang yang melihatnya. Coba kalau seandainya Nabi Ibrahim tidak pernah kepegang dan sebagainya, enggak pernah melihat kejadian itu, ya biasa saja. Mau Ibrahim adalah perusak berhala dan Ibrahim adalah ini. Loh, mana Ibrahim kok enggak mati? Ya karena enggak ketangkep. Oh, ya karena enggak ketangkep tidak? Biasa-biasa saja, enggak ada. Ibrahim kurang ajar, Ibrahim telah mengusurkan berhala. Mana sekarang kalau kurang ajar dibunuh saja? Enggak bisa ketangkep dia. Coba kalau diselamatkan oleh Allah dari sini, tidak ada pendidikan apapun bagi orang kafir itu sendiri. Sehingga di saat seperti itu melihat terkagum Ibrahim. Setelah api reda, api mulai padam, tiba-tiba berjalan dan tidak ada apa-apa. Kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Sehingga kaget menjadi melihat kejadian semacam itu. Begitu juga bisa terjadi perang Badar, perang-perang yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah bisa memenangkan tanpa adanya pasukan, dan kau jangan khawatir wahai Muhammad. Akan tapi hendaknya kau ajak pasukan-pasukan untuk berperang dan berjuang. Dan perlu ada yang terbunuh dan sebagainya, ada yang mati dan sebagainya. Untuk pendidikan bagi yang lainnya bahasanya, lihat para sahabat Nabi rela mati dan membela agama. Ada contoh. Bagi yang lainnya, itulah mahalnya nilai keimanan dan kemuliaan di hadapan Allah sampai orang rela. Kalau enggak ada contohnya, hari ini enggak ada orang berjuang. Yes. Tapi dicontohkan. Bahkan orang terdekat dengan Nabi, Sayyidina Hamzah, wafat syahid di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah pendidikan. Kalau semua kemenangan adalah diberikan Allah dengan amr ghaibi atau sering disebut dengan tidak terlihat, yang penting menang begitu saja, tidak ada pelajaran bagi siapapun. Hanya mengatakan ini proses alam tapi ya. Ya karena kebetulan kalah, kebetulan ini. Tapi dengan begitu ada renungan. Di situlah ada hamba yang sebagai sebab Allah memberikan petunjuk kepada hamba-hambanya melihat kejadian. Baik ini. Dan ketahuilah bahwa kekuatan hanya pada Allah. Sedikit dan banyak-banyak pasukan. Sedikit atau banyak pasukan tidak berubah, boleh merubah hatimu. Kebenangan tetap Allah, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat wahai para pejuang, ingat, tidak boleh engkau bergantung dengan pasukan itu sendiri. Tidak boleh bergantung pada pendukung-pendukung dalam dakwah. Kemudian juga situ dijanjikan oleh Allah. Ada tahrid, himbuan. Untuk berperang Allah janjikan surga bagi orang yang mati syahid, surga bagi orang yang berjuang, surga bagi. Kalau seandainya kemenangan hanya dengan Nabi saja, enggak ada pejuang. Enggak. Surga Firdaus yang dijanjikan tidak didapat, orang tidur saja, duduk saja. Kemenangan cukup Nabi mengatakan, ya Allah turunkan anjur. Mana pahalanya jihad untuk orang-orang ini? Mana pahala perjuangan untuk orang ini? Disebutkan dalam banyak riwayat tentang kisah apa cerita tentang surga, tentang kenikmatan di surga, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah misalnya. Man aman billahi wa rasuli, barang siapa beriman kepada Allah dan Rasulnya, kalian ahli iman. Aqama sholata, mendirikan sholat. Ataz zakata, bayar zakat. Soma Ramadan, Ramadan juga puasa. Karena hakkan Allah, maka bagi Allah merupakan suatu keharusan, biarpun harus ini tidak boleh kita mewajibkan Allah, maka Allah akan yudkhilahul jannata, masukkannya ke dalam surga. Kemudian hajar fisabilillah au jalasa fi ardihi, baik dia berhijrah di jalan Allah untuk perang di jalan Allah, ataupun dia duduk di rumahnya, allati wulita fiha, atau yang dilahirkan. Artinya sini Allah memberikan tahu bahwasanya untuk menuju pintu surga tidak harus namanya orang berperang, akan tapi bisa saja dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Sehingga ini kabar gembira bagi siapapun yang tidak bisa berperang. Tidak boleh berkecil hati karena pincang kakinya, karena belum diizinkan oleh orang tuanya. Atau kalau memang belum punya harta untuk bisa berjuang dan tidak punya keahlian untuk bisa diserahkan untuk berjuang, akan tapi bisa engkau masuk surga. Ini menunjukkan Allah memberitahu bahasa di situ ada surga-surga. Dan sisi lain Nabi juga menyebutkan tentang pahalanya berjihad di jalan Allah, agar orang berlomba-lomba di situ. Dan bahan surga yang sangat luas. Kalau seandainya ini termasuk kasih sayang Allah. Kalau seandainya surga hanya dicari dengan sholat saja, tidak ada orang mau berjuang. Kalau seandainya surga hanya dicarikan dengan berperang saja, berarti yang ngerasa kurangnya seorang wanita yang ngadu kepada Rasulullah, seorang laki-laki enak bisa berjuang di jalan Allah. Ini menunjukkan sahabatnya itu rindu hal-hal kayak begitu tuh. Wanita melihat seruan perang, pahalanya begini, pahalanya begini, ngadu ya Rasulullah, maksudnya seolah-olah kok tidak adil nih Islam nih. Seorang kaum laki-laki setiap saat mendapat seruan perang, tempatnya surga, perang mati surga, perang mati syahid surga. Tapi kami bagi wanita ini apa? Kok tidak ada seruan seperti itu? Maksudnya kami juga ingin perang ya Rasulullah. Dirindukan ini. Bagi orang yang rindu surga tadi, rindu kemuliaan di hadapan Allah. Maharidul mu'minina, dalam himbau orang beriman itu dengan seperti itu. Jaminan surga di hadapan Allah, kemuliaan di hadapan Allah. Sehingga para wanita pun rindu untuk itu. Ya Rasulullah, kaum pria bisa saja enak berperang jihad di jalan Allah, tapi kami wanita bagaimana? Nabi memberikan surga bagi wanita yang luar biasa banyak. Saat engkau melahirkan anakmu adalah jaminan surga. Kalau mati, mati syahid. Di saat engkau merawat anakmu seperti berjuang di jalan Allah. Di saat engkau mengabdi kepada suamimu seperti jihad di jalan Allah. Ternyata jihadnya seorang wanita adalah enak semuanya. Urusan dengan anak-anaknya, mengabdi kepada suaminya. Jadi dihibur oleh Rasulullah, dan memang begitu. Jika Nabi juga menghimbau untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Tapi ingat, tidak boleh kecewa jika mereka tidak mau dengan engkau. Tidak mau ikut, jangan boleh kecewa kemenangan dari Allah. Tidak boleh. Sampai Nabi waktu Abasa wa Tawalla itu, karena rindunya Nabi untuk membawa kepada pembesar-pembesar naditnya Quraisy, pembesar-pembesar kafir Quraisy untuk masuk Islam. Begitu semangatnya Nabi, ditegur oleh Rasul, oleh Allah. Dan ternyata Nabi itu tidak pernah ditegur karena kesalahan, tapi Nabi ditegur karena terlalu sayang kepada umat, sampai berlebihan Nabi, sampai inginnya itu ditegur, jangan itu. Jadi bukan Nabi ditegur karena salah, coba semua teguran kepada Nabi karena Nabi terlalu sayang sama umat, sampai ingin ini orang kafir, ini pembesar Quraisy, ini yang merusak umat ini, kalau mereka benar selamat, insya Allah umat benar. Jadi, saking cintanya kepada umat, sampai begitu ditegurlah oleh Allah. Mereka mengharapnya berlebihan, ditegur oleh Allah karena saking cintanya. Dan kita pun harus seperti itu, mengajak kepada orang dengan kebaikan seperti Rasulullah mengajak. Tapi apa? Di saat mereka tidak ikut, tidak boleh menjadikan dirimu kecewa, sebab kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan menggantungkan kemenangan dengan dirimu sendiri, dan jangan menggantungkan kemenangan dengan pasukanmu. Sehingga kami selalu sampaikan juga kepada kawan-kawan pejuang bahwasanya, untuk berjuang tidak harus dengan uang. Untuk berjuang tidak harus dengan kekuatan pasukan. Akan tetapi ketahuilah, jika ada uang, hendaknya kita gunakan untuk berjuang. Dan jika kita bisa menyusun pasukan, hendaknya kita menyusun pasukan untuk berjuang. Terutama media dakwah semua yang selama ini kita buat ini. Kejayaan agama Allah tidak harus dengan namanya televisi atau radio. Akan tapi ketahuilah, bagaimana kita ini bisa menjadikan apa yang Allah berikan kepada kita ini sebagai sarana menuju surga, memperbanyak sarana. Lah, maka sarana ini loh, sarana ini kita bidik, kita pilih, kita tekuni. Karena apa? Berarti setiap ada kejahatan di situ, apa yang menjadikan orang melakukan kejahatan, maka kita harus berpikir bagaimana kita bisa menghentikan, maka ini adalah jalan menuju surga. Sehingga kita membuat radio, stasiun radio atau televisi yang selama ini kita bangun. Islam tidak berjaya dengan itu semuanya. Allah kalau mengangkat gambang, dan bukan harus berjaya dengan dirimu, akan tapi ayo kita pengen selamat masuk bagian ini. Sehingga kita katakan bahasanya, kami selalu sampaikan, Islam berjuang berdakwah tidak harus dengan uang. Siapa mengatakan dakwah dengan uang? Ini adalah problem. Bangun pondok tidak harus dengan uang, berjuang dengan uang. Akan tetapi yang perlu adalah bagaimana kita menjadikan orang yang beruang ini selamat. Kamin fi'atin qalilatin khalabat fi'atan katsir. Nabi sudah pernah berikan, Allah berikan contoh terjadi pada Nabi. Bahasanya, mungkin secara fasilitas lahir engkau adalah kalah, akan tapi ketahuilah kemenangan tetap Allah yang beri. Sehingga termasuk kesombongan kalau kita mengandalkan kekuatan lahir yang Allah berikan kepada kita. Kecerdasan. Setelah terakhir perang Uhud yang dilihat oleh pengikut Nabi karena enggak patuh dengan Rasulullah. Seolah sudah menang orang Uhud. Enggak sebab, sudah strategi yang mateng waktu itu. Enggak patuh dengan Nabi, hancur. Terpukul mundur dari orang-orang kafir. Maka di dalam kita berjuang itu hendaknya bukan kita sombong menjadi ujub dengan amal kita. Ini menang karena aku, karena kita. Apalagi dengan bahasa siapa lagi kalau bukan kita? Bukan. Allah negur Rasulullah tidak seperti itu. La tukallaf illa nafsak. Ini kewajiban untukmu, kau berjuang. Kemenangan adalah Allah yang beri. Biarpun kau tidak punya tim, tidak punya pasukan, bisa berhasil akan tapi. Kenapa? Haridil mu'minin. Ajak mereka-mereka itu untuk bisa berjuang bersamamu. Agar mereka mendapatkan pangkat yang tinggi kemuliaan. Biarpun kemenangan tidak harus bersama mereka. Tidak. Akan tapi kemenangan semua dari Allah. Dan juga bukan dari dirimu, bukan karena kecerdasanmu, kepintaranmu. Bukan. Tapi dari Allah. Nah ini loh, ayat ini membawa, menghantarkan kita kepada keyakinan bahasanya. Kemenangan hanya dari Allah. Cuman bagaimana kita membuat program yang banyak ini? Termasuk menuruti haridil mu'minina. Ajak orang-orang beriman untuk bisa berjuang. Untuk bisa mendapatkan surga Allah. Untuk mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah. Haridil mu'minin. Cuman jangan menjadikan kecut hatimu. Menjadi kecil hati di saat mereka ogah-ogahan dalam bergabung denganmu. Nabi sendiri tertegur di saat seperti itu. Kemudian setelah benar-benar engkau mempunyai pasukan besar, jangan kau sombong. Jangan kau sombong dengan pasukanmu lalu berkata, ini menang karena kehebatanku dalam mengatur. Kehebatanku dalam menyusun pasukan. Kehebatanku dalam menyiapkan peperangan. Dan memang Allah memerintahkan untuk kita mempersiapkan peperangan. Allah mempersiapkan kita untuk, dalam riwayat yang banyak Nabi Muhammad, pahalanya orang menyiapkan kudanya untuk berperang, pahalanya orang yang memberikan nafkah sedekah untuk berperang, pahalanya orang yang menyisihkan waktu untuk berperang di jalan Allah. Ini adalah pahalanya luar biasa. Akan tapi ketahuilah, yang dikhawatirkan adalah masuk bab ujub. Merasa punya pasukan besar, lalu mengatakan semuanya pasti beres. Ini yang dikhawatirkan. Ketahuilah Allah, kekuatan Allah dari Allah, sehingga untuk menghancurkan musuh adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kekuatan iman dan keyakinan, maka kami himbau kepada semua para pejuang keyakinan, jalankan semuanya tugas, dan maka dari itu harus dengan syar'i. Tidak ada berjuang melanggar syariat Allah, tidak akan diterima oleh Allah. Berjuang harus patuh dengan syariat Allah. Kunci kemenangan kita adalah di saat kita menjalankan tugas berjuang dengan syariat Allah. Gak ada gunanya kalau orang membantu fakir miskin dengan duit haram, dengan modal ada riba dan seterusnya. Pernah kami cintakan, ingin jadi pejuang tapi lupa dia. Ternyata bukan pejuangnya Allah, pejuangnya manusia. Dan yang bersangkutan saya ajak cerita ini sebagai bahan cerita. Oh gak apa-apa Bu Yang, saya sadar kok. Dia tuh punya toko. Kalau sudah hari-hari begini nih, dia punya kenalan, marketnya itu bagus. Punya toko, Jadi dia menghubungi orang desa-desa sana yang bisa jualan, suruh ngambil dulu ke tokonya menjelang lebaran, nanti bayarnya setelah lebaran. Wah, ini katanya apa? Kalau biar ini bisa sampai dua, luar biasa besar penghasilannya. Jadi pemasukannya besar, nanti setelah lebaran mereka pada membayar. Cuman orang kampung enggak punya modal, hanya modal dia ingin bisa jualan saja, dijual ke tetangganya, jual baju, jual ini, jual itu. Sehingga semakin tahun itu bertambah. Sehingga beliau ini pinter. Kalau sudah setelah hari raya, lebaran itu sering silaturahmi. Sambil nanti kalau mau kamu dagang, nanti ngambil saja tempat saya, bayarnya nanti. Orang kan enak. Bayarnya juga tidak repot setelah lebaran. Sementara menjelang lebaran ini orang pada betul-betul senang untuk belanja. Betul, orang ini bisa nolong orang fakir, orang enggak mampu, biasanya punya masjid itu didatangi. Nanti kalau orang yang dari masjid kasih tahu, kamu kan di depan masjid digelar laku banyak. Jadi tokonya mah kecil tapi kayak toko gede, sebab marketnya tuh besar. Kampung-kampung ini kejadian. Akhirnya karena peminatnya banyak, berarti dia harus menyediakan bahan yang banyak, barang yang banyak. Ini betul modal. Akhirnya apa? Ngambil di tempat yang haram. Minjem di bank yang ada bunganya. Terus lo, kenapa Pak Haji kok sampai seperti itu? Buya kasihan, datang gak ada barangnya. Sudah kayak pengen jadi Tuhan ini. Pengen kayak jadi Tuhan. Kasihan Buya kalau datang terus gak ada barang. Orang dari sana jauh, terus barangnya gak ada. Jadi saya terpaksa. Ini kelemahan dalam berdakwah. Seolah-olah kita bisa menyelesaikan masalah. Kalau tidak, kita gak punya modal yang halal, katakan gak ada, Bu, selesai. Yang memberi rezeki dia adalah Allah, bukan harus kita, melalui kita, tidak. Sehingga orang gara-gara kasihan mengambil yang haram. Amal baik yang dilakukan belum tentu jadi pahala, ini berurusan dengan riba, pasti dosanya. Akhirnya apa? Yang biasanya 200 juta sampai punya pinjaman berapa? 1 miliar lebih. Karena ini lebih gede lagi. Alasannya apa? Kasihan. Nah, ini kan sudah bahasa kasihan, ini kayak pengen jadi Tuhan saja. Seolah-olah Allah itu tidak bisa memberikan duit langsung, memberikan kekayaan. Nah, ini makanya tadi. Seolah-olah Allah tidak bisa memberikan kekayaan kepada mereka, sombong. Sehingga kasihan kalau saya tidak beribu ya, makanya saya pinjam duit. Ketahuilah, kalau engkau melihat orang fakir yang ada di kiri kananmu, lihat, jangan sampai kita melihat mereka itu dengan pandangan bahwasanya Allah tidak bisa memberikan kekayaan kepada mereka. Ingat, kalau Allah menciptakan orang fakir, ini selalu kami ingatkan. Kalau Allah menciptakan orang fakir, orang lemah di kiri kanan kita, bukan karena Allah tidak mampu memberikan kekuatan kepada mereka. Akan tetapi karena Allah ingin mengangkat orang kaya yang sadar. Dan tentunya dengan cara kebaikan dan kebenaran. Kalau engkau tidak bisa menolong dia, itu orang yang datang kepadamu, Allah akan tolong melalui jalan lain, tidak harus melawat dirimu. Ini yang harus bangun. Bangun pondok pun jangan mentang-mentang kasihan santrinya lalu nanti ngambil yang haram. Duit zakat tumpukkan buat bangun ini, duit ini enggak karu-karuan. Bukan itu. Sehingga ulama terdahulu tuh paling warok, hati-hati apa yang dibangunkan untuk pondok itu. Lebih baik gubuk daripada bangunan yang tidak jelas duitnya. Karena apa? Ini berjuang di jalan Allah, enggak boleh dikotori dengan apapun. Jangan kita sok pengin bisa menyelesaikan segala masalah. Siapa ente itu? Loh, kok jadi kayak Tuhan harus beres semuanya? Kalau ada orang fakir datang kepada kita lalu kita tidak punya duit, ya katakan saya tidak punya duit. Tidak harus kita mencuri lalu berikan atau bermacam-macam cara. Enggak. Insya kan mengkhawatirkan orang sombong dengan pekerjaannya, orang sombong dengan perjuangannya. Akhirnya kita ingatkan tidak usah seperti itu, Pak Haji. Kalau memang harus cari pinjaman yang sifatnya tidak ada bunga dan seterusnya. Atau ngambil lagi Pak Haji ke tempat yang di situ nggak bayar juga, kan bisa saja. Tapi kan tidak semuanya. Nah, biarpun tidak semuanya kan ada lumayan. Berbanyak jenis ini. Jangan sok jadi pengen menyelesaikan segala masalah. Ini problem di hati kita. Harus ini. Siapa lagi kalau bukan kita? Oh, hebat benar tuh. Siapa lagi kalau bukan kita? Seolah-olah ini Tuhan sudah tidak berlaku lagi. Allah tidak berlaku lagi. Ini banyak pejuang-pejuang itu tertipu dengan itu semuanya. Makanya kami selalu himbau kepada semua yang berjuang, ingat, jangan lakukan yang haram. di dalam berjuang. Kenapa? Allah tidak akan ridho percuma. Bersih, halal. Jangan mengatakan, waduh ini sayang, kasihan nih, bagaimana. Memangnya beri kekuatan adalah kita, yang beri kemenangan adalah kita. Itu semua dari Allah. Lihat ayat tadi. Kita hanya menghimbau saja, selesai. Kalau ternyata tidak ada orang kaya membantu, kita akan berbicara tentang misalnya Rohingya dan sebagainya. Ada bencana sebesar apapun, kita usaha terus. Agama itu tetap tidak boleh kita dengan cara yang haram. Memangnya Allah tidak bisa memberikan pertolongan orang Rohingya yang sana? Mampu Allah. Kalau tidak orang Cirebon, orang lain juga masih bisa. Makanya berikan harta yang bersih. Wong tujuannya kita bukan semata-mata menolong, kok hebat banget urusan nolong. Tujuannya adalah sebetulnya juga kita ingin selamat, ingin dapat pahala. Kadang-kadang kita sombong seperti itu. Kekuatan hanya pada Allah. Maka kita ingatkan selalu kepada pejuang. Kita ini melakukan semuanya ini untuk mengajak orang sebanyak-banyaknya agar mereka selamat. Bukan, dan kekuatan dari Allah. Sehingga dengan keyakinan ini akan aman. Di saat kita masih kecil, tidak usah ragu. Allah. Dan di saat besar, tidak akan sombong. Lalu berkata, siapa dulu nih? Ini kan problem kita istimewa. Oh, gitu. Masuk bab ujub. Seolah-olah Allah tidak berlaku di situ. Seolah-olah tidak punya peran di situ. Sementara ini semua adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian ayat selanjutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man yashfa' syafa'atan hasanatan yakun lahu nasibun minha, wa man yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakun lahu kiflun minha, wa kana Allahu 'ala kulli syai'in muqita." Menjadi perantara syafa'ah. Penyambung sebab jadi kalau kita menjembatani seseorang untuk menyelesaikan permasalahannya, kalau itu adalah kebaikan, maka kita akan mendapatkan kebaikan. Kita mulai dari diri kita sendiri. Ibu dengar perjuangan yang ada di sini. Apa kita bangun dari ada sambungannya dengan Harridil Mukminin tadi. Kita ingin butuh pembangunan pondok pesantren. Media dakwah yang harus berkembang. Dan mungkin Anda tidak harus di sini. Anda mungkin mendengar suara ini. Anda punya tetangga yang para guru-guru mulia dan ustadz-ustadz mulia. Yang mereka juga punya program-program besar dalam berdakwah dan berjuang. Dan tidak harus dengan Al-Bahjah, ingat. Hanya kita buat contoh saja. Kita buat program yang besar. Kita buat program yang banyak. Mulai dari sekolah, pondok pesantren, media, segala macam. Dan Anda itu ada dua kemungkinan. Anda bisa langsung ikut andil di situ. Ikut andil di situ mungkin Anda seorang kaya. Anda masuk di situ dengan kekayaan Anda. Atau Anda bukan orang kaya tapi Anda punya keahlian, ada masuk di situ. Akan tapi ketahuilah, jika ternyata Anda pun tidak bisa menjadi orang kaya yang masuk di situ, ataupun ternyata dengan keahlian pun tidak bisa masuk di situ, akan tapi hendaknya engkau menjadi perantara antara perjuangan ini dengan orang lain. Sehingga dalam banyak riwayat dari Nabi SAW tentang syafa'ah ini, sehingga memberitahu kepada orang di luar sana, ayo berjuang di sini. Anda tidak punya andil dalam keuangan, keahlian juga tidak, hanya karena Anda rajin menyampaikan, maka orang itu berjuang di tempat ini gara-gara Anda yang ngasih tahu. Dikatakan apa? Anda nasibun min, Anda mendapatkan bagian itu. Anda tidak keluar duit karena Anda tidak punya duit. Sehingga jangan sampai omongan kita ini tidak bermanfaat. Sama perantara kemaksiatan. Ada program kemaksiatan, tatanya Anda ikut-ikut ngasih tahu sama orang. Orangnya masuk di situ. Ah. Ikut bagian setiap saat kiflun min. Ada bagian. Makanya omongan kita dengan tetangga itu hendaknya yang bakal membawa manfaat. Obrolan kita dengan sesama yang sekiranya kita dapat bagian. bagian kebaikan. Dan mungkin seseorang mengumpulkan semuanya di samping dia berjuang dengan ilmunya, berjuang dengan hartanya, berjuang dengan tenaganya, tatanya getol, gemar untuk membawa orang menjadi syafaat, memberi pertolongan, menjadi perantara antara program kemuliaan dengan orang tersebut. Maka di saat orang itu berjuang, dia mendapatkan nasib bagian daripada itu semuanya. Dan Nabi mengajari agar kita tidak menyerah dengan kelemahan. Di samping kita, tidak boleh lupa bahwasanya kekuatan dari Allah, kita pun tidak boleh menyerah dengan kelemahan. Gimana menyerah dengan kelemahan? Kalau kita tidak punya, jangan berkatakan saya tidak punya. Tadi memang betul ini. Yang kita contohkan toko tadi, dia ingin memberikan syafaat, tapi caranya salah. Kita mungkin tidak punya uang untuk menolong seseorang. Pernah datang kepada Nabi, Nabi tidak punya duit. Ada orang butuh. Nabi sendiri tidak punya duit, akan tapi Nabi menunjuk, siapa yang bisa membantu orang ini? Siapa yang bisa membantu orang ini? Tiba-tiba ada orang berebut, saya membantunya Rasulullah. Maka Nabi dapat pahala. Mungkin Anda orang yang tidak punya duit di saat ada orang butuh, atau sebuah perjuangan besar, Anda tidak mampu. Akan tapi Anda tunjukkan kepada seseorang, barangkali orang itu bisa. Dicontohkan pada zaman Nabi. Pokoknya jangan nyerah. Kalau Anda tidak punya duit, ada orang fakir datang kepada Anda, dan Anda tahu mungkin itu kerabat, mungkin tetangga, kau butuh. Tidak boleh cukup Anda berkata, aduh gak punya saya, gak bisa. Menjadilah perantara. Mungkin, coba bicara ke tetangga, bu ada ini. Urusan rahengnya, jangan Anda berkata, aduh saya gak punya duit. Anda bisa berbisik, bu, bantulah rahengnya, ayo. Pondok, Anda gak punya duit, tapi Anda bisa berbicara. Nah ini, syafa'ah. Inilah orang cerdas. Nah, maka Nabi mendidik itu. Rasulullah Allah mendidik. Tidak boleh orang menyerah. Sisi satu sisi tidak boleh kita mengandalkan kekuatan, kemenangan dengan kekuatan. Tapi pun demikian, tahrid, mengajak orang kepada kebaikan ini penting. Agar kita juga dapat bagian. Orang cerdas itu begitu, ngelihat umurnya mah pas-pasan, lihat sholatnya berapa sih semalam kita bisa sholat? Berapa sholat kita, Bu? 2, 5, 7, 8, 9, 11, 21, paling banyak belas. Tapi kalau ibu menjadi bapak orang cerdas, ibu cerdas, bapak cerdas. Bagaimana saya setiap malam punya nilai sholat 1000 rakaat seperti Imam Zain, Imam Ali bin Zainal Abidin 500 rakaat. Ini enggak kebayang 500 rakaat, besok enggak ngantor kayaknya. Tapi dia cerdas, membuat program. Mengajak orang untuk bisa melakukan sholat. Berapa banyak orang sholat di tempat ini, dan semua pahalanya akan nyampe ke kita. Nyampe ke kita. Cuman jangan mengandalkan. Wah kan saya sudah bangun pondok, berarti sudah banyak sholatnya, saya gak usah sholat. Nah kan gitu. Latakallafi lanafsa, kamu juga harus dapat bagian ibadah. Wah ini sudah banyak santri yang sholat, mah enak ini sudah tinggal ngitung 1000 santri. Setiap malam saya berapa ribu rakaat. Intinya sholat enggak? Lah ini, jangan lupa, dirimu juga harus beribadah, lihat keseimbangan. Wa man yashfa' syafa'atan sayyi'atan, dan jangan sampai kita itu punya omongan menjadikan orang atau mempertemukan orang untuk kemaksiatan, program kemaksiatan, kita dapat bagian. Menjadi sebab kita, ini Pak, menjadi sebab. Kita tidak melakukan kemaksiatan. Akal tapi ternyata kita menabung dosa terus. Mempertemukan orang dengan orang lalu menjadi kemaksiatan. Mengenalkan seorang laki dengan perempuan. Sehingga tatanya dia berzina. Dapat bagian, dikagetkan dengan dosa-dosa zina. Ngomong, kalau semalam ada konser, datang orang yang dengar, dapat bagian, padahal dia di rumah. Katanya tahajutan. Makanya kalau ngomong yang benar, Pak. Kalau ngomong itu yang bermanfaat, yang sekiranya membawa orang kepada kebaikan. Berbicara yang baik. Dan jangan mau menjadi perantara yang tidak baik. Ada orang minta tolong untuk menuju kemaksiatan, jangan diberi syafa'ah. Menuju ke keharaman, kita mendapat keharaman. Menolong untuk menuju kemaksiatan, kita dapat kemaksiatan. Tapi untuk kebaikan, ini ada hubungannya. Jadi jangan sampai orang tertipu bahwa man yashfa' syafa'atan hasanatan saja. Diteruskan juga. Ada orang memang senang mengajak kepada kebaikan. Tapi Di saat mengajak kepada kebaikan, karena orangnya supel, juga ngajak kepada kejahatan juga. Dan dia rugi, kejahatan yang kita ajakkan, atau orang yang kita hantarkan kepada kejahatan, atau kita menjadi perantara-perantara menuju kejahatan, maka kita mendapatkan bagian kejahatan tersebut. Kita mendapatkan dosa. Bahkan Allah ala kulli syai'in muqita. Allah itu, muqit itu macam-macam artinya, ada yang sangat teliti dalam menghitungnya. Allah yang mencukupi ada, Allah yang menjaga ada, Allah yang sangat teliti dengan penghitungannya ada muqita. Ada para ahli tafsir memaknai macam-macam muqita. Ada muqita, Allah yang mencukupi. Kalau dikatakan Allah mencukupi qut dari makanan, biasanya syafa'ah ini adalah urusan perut, ada. Ya kayak tadi itu, memberikan pertolongan tapi dia dengan cara yang salah. Ketahuilah yang mencukupi adalah Allah. Sebagian ahli tafsir mengatakan muqita adalah yang detail dalam penghitungannya. Maka apapun yang kau lakukan ini, kau memberikan pertolongan yang jelek, sekecil apapun, ya Allah tahu. Dari makna-makna itu semuanya masuk itu. Rasanya Allah sangat tahu, dan Allah yang maha menjaga kita semuanya. Allah yang maha tahu detail-detail penghitungan apa yang amal-amal kita lakukan, sehingga ada yang luput. Kalau kita ngomong jelek lalu orang mengamalkannya, kita juga dihitung, jangan main-main. Termasuk kami ingatkan membong ini menjelang lebaran ini, yang biasa kita memberikan hadiah. Ibu jangan berikan hadiah, jangan memberikan hadiah bapak yang sekiranya menjadikan kita masuk neraka. Bagaimana hadiah masuk neraka? Hadiah yang tidak berguna. Latah orang sekarang, apalagi orang kelas menengah ke atas, kaya. Itu latah memberikan hadiah ini, itu dan sebagainya. Itu hanya gaya saja, bukan karena Allah tuh. Hanya karena sudah kebiasaan beri hadiah, hadiah, hadiah, hadiah, hadiah, hadiah, hadiah. Sehingga mungkin orang kampung dikasih hadiah baju setengah badan, rok mini, mau apa besok? Kalau ibu ngasih hadiah baju, ternyata baju itu membuka aurat sepanjang baju itu dipakai, ibu bapak dosa. Membelikan. Nasib betul itu bapak kerja keras, meres keringat, banting tulang, kerja setiap hari, ngumpulkan duit halal, padahal dia paling hati-hati urusan halal haramnya. Gak mau gaji lebih, kecuali betul-betul rela dari pemberinya, gak mau curang, halal, dapat duit halal. Diberikan kepada istrinya, beli baju, tak taunya buka aurat. Yah, kasihan betul itu suami, sudah kena terik matahari, tak taunya setiap hari nabung dosa. Diberikan kepada anaknya, gak diarahkan beli bajunya, nak beli baju nak, tak taunya sampai di rumah, Masya Allah, kelihatan tonjolan sana, tonjolan sini, musibah. Nah ini problem, dipikir dia sudah memberi nafkah, memberi nafkah, memberi nafkah. Tidak ada hukumannya di hadapan Allah. Kamu bisa ngapakan kulukum ra'in wa kulukum mas'ulan ra'iyati. Ini yang kadang tidak disadari. Jadi saya memberikan pertolongan yang kita coba gak dikasih duit, gak akan beli baju. Gak akan pakai baju yang kita belikan itu. Mungkin pakai baju yang sopan-sopanin. Cuman gara-gara kita beri duit, dia berkembang beli baju yang gak. Harus diarahkan kita beri duit. Makanya orang... kita berikan anak-anak kita, baju anak-anak kita, pembantu kita, jangan dianggap sepele, jangan-jangan neraka kita dibawa oleh pembantu. Bagaimana pembantu masukkan neraka? Yaitu para bos-bos yang tidak peduli dengan anak buahnya, sehingga kami ingatkan bahasa cinta kepada mereka. Hei para orang-orang kaya yang punya karyawan banyak, sudahlah, tidak usah berpikir tentang bagaimana nyumbang ke Al-Bahjah jika karyawanmu belum bisa menutup aurat mereka. Lebih baik kau berkearahkan sumbangan danamu itu adalah untuk menutup aurat, untuk memberikan pembekalan kepada mereka. Yang bisa menjadikan besar Al-Bahjah adalah Allah, bukan engkau wahai orang kaya. Tapi aku lebih rindu engkau selamat masuk surga. Sudahlah, dengan duitmu yang katanya puluhan juta akan kau sumbangkan pondok, sudah berubah untuk membelikan baju busana muslimah kepada karyawanmu, dan setelah itu kau wajibkan semuanya. Jangan berkata agama kan urusan pribadi. Oh bukan, urusan pribadi dirimu dengan orang yang ada di jauh sana, tapi orang yang sudah masuk rumah kita menjadi urusan kita. Jangan biarkan itu. Dan pahalanya memberikan kerudung, merapatkan, merapikan bajunya pembantu lebih gede pahalanya daripada sedekah di Al-Bahjah. Karena sedekah hukumnya sunnah. Ini harus kami sampaikan supaya orang yang berjuang di sini betul-betul ahli surga semuanya. Kami tidak ingin tiba-tiba nanti, dia banyak nyumbang tapi di neraka. Enggak, kita ingin semuanya di sini adalah ahli surga. Biarpun belum bertahap, mungkin pelan-pelan. Sebab ada yang cerita, Buya, sudah saya belikan kerudung, sudah belikan, saya belikan baju panjang, dipotong. Ini kan, ini problem ini. Ada itu, subhanallah. Ada orang masuk surga susah benar. Cuman memang kita tidak boleh menjadi orang kaya terlena. Ini harus kami ingatkan ini. Momennya syafa'atan hasanatan. Jadi kita dapat dosa terus, belum lagi dosa, bukan dosa urusannya dia dilihat oleh orang, kita pun di rumah kita juga melihat yang haram loh ya. Cuman godaannya, Buya susah cari karyawan. Ajib. Keyakinannya kalah kita dengan seorang pengusaha Kristen, pengusaha non muslim membuka usaha di Cirebon, semua yang bekerja wajib roknya pendek dan rambutnya dipendekin, kalau panjang harus disangat, dilipat sehingga lehernya kelihatan. Ini ada perusahaan di Cirebon, karyawannya adalah muslimah semua, undang-undangnya apa? Harus rok pendek, mau orang Islam. Lah kok orang Islam punya perusahaan tidak berani bikin undang-undang wajib pakai baju busana muslimah? Ini kan kebalik, mohon maaf ahli iman. Mereka tidak pernah takut tidak ada karyawan, padahal apa, undang-undangnya bertentangan dengan keimanan loh ya, bertentangan dengan ini. Hidup kita ini kurang yakin, rasanya susah cari karyawan, susah. Bukan susah, karena kita kurang yakin kepada Allah. Memangnya bertentangan dengan agama itu gak gampang. Kalau kita membuat undang-undang yang bertentangan dengan agama itu, sebetulnya itu satu kendala besar untuk bisa berhasil, aslinya begitu. Akan tapi mereka berani. Mereka sudah punya persekongkolan dengan dunia setan, bahwasanya yang belanja bakal banyak, ada kalangan-kalangan yang serupa. Sehingga kalau kamu tidak rok pendek, kamu tidak senyum, kamu tidak jual pamer badan, nanti tidak ada yang jual, tidak ada yang beli. Ini kan pendidikan dari mereka. Baik, kita harus punya keyakinan yang luar biasa. Mungkin ada di antara kita ini, para bapak ibu yang belum bisa itu semuanya. Tetapi harus kita mulai, kapan lagi? Kalau belum bisa tahun ini, tahun depan sudah beres. Mumpung sekarang mau belikan baju yang benar, man ya syafa'atan. Yang benar, mumpung kita mau belikan hadiah. Neng, yuk belanja, neng beli. Nah, jangan itu dong, takut saya dosa. Nggak, diajarkan, diarahkan. Anak-anak kita, pembantu kita, karyawan kita semuanya. Kan ada biasanya setiap tahun kita beri hadiah, apalagi membantu dekat dengan kita diajak belanja baju dan sebagainya. Jangan rugi kita, beri yang sekiranya sepanjang waktu kita dapat pahala. Kita memberikan busana muslimah yang menutup aurat, sepanjang baju itu dipakai kita akan dapatkan pahala dari Allah. Mudah? Baik. Allah Maha tahu apa yang kita lakukan. Masih banyak lagi kalau kamu buat contoh. Mulai dari urusan dakwah, perjuangan sampai di rumah kita. Jangan kita berjuang dengan cara yang diharamkan oleh Allah. Jangan sampai kita berjuang dengan cara yang menjuat Allah murka, enggak ada gunanya. Wallahu a'lam bissawab. Jazakumullah ahsanal jaza. Syukran katsiran kami ucapkan kepada guru kita semua, Buya Yahya. Semoga ilmu yang beliau sampaikan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga Allah memberikan kepada kita semua keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita memasuki bagian tanya jawab. Kepada para hadirin dan hadirat yang ingin bertanya, kami persilahkan satu penanya dari jamaah bapak-bapak dan satu penanya dari jamaah ibu-ibu dengan masing-masing satu pertanyaan. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalkan saya ini, apa, kalau kita ini seorang pekerja penjahit, Bu ya. Kebetulan pekerja apa? Penjahit. Kebetulan disuruh bikin baju kayak rok mini atau apa, gimana itu, Bu? Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Oke, Ibu. Silakan. Sampaikan, Pak. Itu Bu, yang tengah belakang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya itu kalau kita itu arisan tuh. Didekatkan mic-nya Ibu ya. Kita punya sebagai arisan tapi belum dapat, kan udah dapat banyak tuh. Jadi itu di zakati enggak gitu, wajib di arisan. Iya. Punya punya piutang di toko, kita naruh nota di toko sampai yang jadi yang sepertinya sudah yang 100 gitu. Diam yang 100-nya terus yang kesininya cash terus. Belanjanya terus yang di yang 100-nya itu di zakatin enggak, yang diam di tokonya tuh. Kita naruh uang 100 sepertinya. 100 juta. Ya, di? Yang diam di toko yang nota yang diam. Nota kita. Ya. Nota ini menunjukkan apa itu? Uangnya jadi, di orang, barangnya di orang. Barangnya di orang, kita naruh not piutang gitu di toko, terus yang kesininya sih dia kalau belanja kontan terus, jadi yang 100-nya itu dizakatin enggak? Jadi kita naruh nota di toko. Kemudian kita mengambil lagi ke toko membayar. Kalau dia belanja kesininya sih cash terus, yang 100-nya diem aja. Diem, di mana diemnya uang itu? Ya diem, enggak bayar. Belum bayar tuh yang waktunya zakat dizakatin enggak? Kita punya toko, ada orang ngambil nota bon itu terus ya. Baik. Kita pitang. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjahit. Yang diharamkan adalah kita menolong dalam kemaksiatan. Kalau Anda seorang penjahit bakat ya menduga bahwasanya rok mini itu bakal dipakai di pinggir jalan, maka hukum Anda adalah haram membuatnya. Tapi kalau membuat baju dalam untuk orang sehat yang datang adalah seorang ustazah atau seorang pakai bujana muslimah, dia pakai baju dalam ya mungkin untuk di kamar sama suaminya di rumahnya, maka itu boleh. Tapi kalau Anda membuatkan baju dalam buat orang yang enggak sehat, sebab ada baju tidur sekarang dipakai di luar. Nah kalau Anda membuatkan itu untuk dia, haram. Sebab baju dalam itu baju tidur untuk tidur. Sekarang baju tidur untuk nganterin anaknya ke TK pakai kerudung anaknya. Ini betul-betul luar biasa ini. Anaknya cakep, sekolah masuk TK, ibunya naik motor. Jadi kalau kita menjahit untuk seseorang yang bakal membuka aurat mereka dengan baju itu, hukumnya haram. Dan jangan mengatakan kok susah, oh tidak, yang halal banyak. Dan rezeki dari Allah sudah ada jatahnya. Kalau jatahmu sebulan 5 juta atau 3 juta, tetap 2 juta atau 3 juta. Kalau Anda paksakan dengan lembur, tetap 3 juta. Tapi duitnya lebih, enggak. Besok ada yang sakit anaknya, kebutuhannya menambah, ini. Pokoknya sudah jatah. Makanya karena jatahmu sudah pas, enggak usah diambil dengan cara yang haram. Kalau Anda berprinsip, tidak, aku hanya menjahit sesuatu yang benar sesuai dengan syariat, enggak akan kurang, rezekimu tetap. Ini harus dibangun keyakinan semacam ini. Kalau kita menolong kemaksiatan, kita akan mendapatkan kemaksiatan. Ini masuk, pertanyaannya bagus, itu masuk bab ini tadi. Jahitnya masa kali, gajinya enggak berhenti, gajinya sudah habis, upahnya sudah habis, tapi dosanya terus ngalir. Wah ini pintar benar orang ini. Nah ini, kita harus waspada dengan hal-hal yang demikian itu. Itu sama seperti menjual pisau. Menjual pisau hukumnya adalah halal. Tapi kalau kita menjual pisau kepada orang yang akan membunuh, menjadi haram. Itu adalah baju-baju yang bisa dipakai di dalam dan di luar. Tapi kalau sudah pasti

Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.